Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiokhia yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bikman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com. www.reformata.com. www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bikman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan terus kita memikirkan bagaimana kita di dalam pergumulan kehidupan kita memainkan peran kita untuk kita boleh hidup demi puji hormat bagi nama Tuhan. Dan bagaimana kita menyadari Alkitab kita ya sebagai sesuatu yang Tuhan wariskan menjadi kebenaran yang tidak pernah akan lekang. Saudara-saudara, di dalam Ibrani, kitab Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 4, tolong dipersiapkan. Lalu kita membaca juga Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Matius 5 ayat 17 dan Ibrani, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Itu satu bagian. Kemudian Ibrani pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 4. Ibrani 10, 1, 4 dikatakan begini. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayang-bayang saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Saudara-saudara, dari Alkitab, bagaimana Alkitab itu dari Taurat hingga Injil. Untuk mengerti dan memahami bagian ini yang menjadi bagian penting kita. PL, PB, Taurat, Injil. Apakah Taurat tidak berlaku lagi? Ada banyak orang berkata hukum Taurat tidak berlaku lagi. Kita tidak lagi hidup di dalam hukum Taurat. Memang ini statement antara benar dan salah. Sangat tergantung bagaimana kita memahami apa yang kita maksud dengan hukum Taurat. Dan apa yang kita maksud dengan Injil. Mengatakan tidak berlaku lagi adalah sesuatu yang harus dihapus, dibuangkan. Kalau memang begitu, untuk apa ada Alkitab PL? Ya cukup PB saja, kan begitu. Tau udah gak laku. Nah, ini memang harus hati-hati. Ya. Sehingga di dalam bagian seperti ini harus kita sadari betul, istilah perjanjian lama dan perjanjian baru, kalau dipandang dari legalitas hukum memang ada sedikit kesulitan. Kalau perjanjian lama, ya udah lama dong, datang yang baru, perjanjian baru, otomatis yang lama kan tidak berlaku, digantikan yang baru. Tetapi istilah perjanjian lama, perjanjian baru tidak seperti begitu. Ini adalah sebetulnya satu kesatuan berjalan, setengah dan jadi satu. Nah, kira-kira itu lebih bahasa pasnya. Tapi kan setengah tidak hilang karena ada satu. Karena itu adalah setengah proses bagian menuju satu tadi. Artinya PL dan PB adalah dua bagian yang saling menjelaskan bagaimana pasal yang pertama atau yang bagian pertama yang PL itu menceritakan apa-apa tentang pengharapan ke depan dan PB itu menggenapi. Nah, bagaimana memahami penggenapan harus melihat bagaimana kisah ya pembicaraan tentang masa akan datang itu. Sebaliknya, bagaimana kita mengerti PL dan apa yang akan datang, ya hanya dengan PB itu. Sehingga kedua bagian ini menjadi pengertian yang solid, yang kuat, menyatu, tidak terpisah. Sehingga PL dan PB seperti koin dengan dua sisi. Ada angka, ada gambar. Karena ada gambar, uang itu sah. Tetapi berapa harganya? Nggak tahu kalau nggak ada angkanya. Dengan ada angka kita tahu ada harganya berapa. Tapi tanpa gambar itu tidak sah, kan begitu. Sehingga bolak-balik di dalam bagian ini menjadi bagian penting untuk kita sadari, untuk kita pahami. Bagaimana seharusnya kita menyikapi dalam hidup keimanan kita untuk hidup sebagai orang percaya itu. Nah, inilah yang menjadi perlu, saudara-saudaraku yang kekasih. Bagaimana seharusnya kita memainkan peran kita di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita di dalam kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Alkitab, dari Taurat hingga Injil. Maka apa yang ada di dalam perjanjian lama di dalam Taurat adalah merupakan gambaran yang akan datang, sesuatu yang akan dikerjakan. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat itu bagaimana caranya? Mari kita pandang dengan cara mudah saja. Bagaimana di Alkitab perjanjian lama yang namanya anak domba punya apa fungsi penting yang signifikan dalam hidup beragama. Karena anak domba darahnya dipotong membasuh korban dosa, kan gitu ya. Sehingga darah domba untuk menebus korban. Oke. Yang kedua, bagaimana kemudian darah domba ini menjadi satu bagian yang penting untuk memainkan peran dalam hidup keseharian dan bagaimana itu digarap dalam hari-hari kita. Sehingga dengan demikian sungguh-sungguh nama Tuhan yang dipermuliakan. Nah, jadi darah domba tadi itu, ya, itu menjadi simbol penebusan dosa, menjadi bagian yang tidak terabaikan dalam hidup keimanan, ya, di dalam PL. Jadi orang berdosa akan menumpahkan darah. Orang berdosa dalam penebusan dosa akan menumpahkan darah. Nah, pada waktu dia menumpahkan darah, bukankah itu sebuah kengerian yang terjadi? Jawabnya iya. Tetapi mengapa kengerian itu terjadi? Ya, itu tidak bisa dihindarkan karena dosa-dosa manusia. Maka dosa-dosa manusia yang dibuat tadi menjadi bagian yang tidak terhindarkan itu ada dalam kehidupan dan terus-menerus terjadi sehingga tiap kali korban itu ditumpahkan darahnya, tiap kalilah kita mengingat betapa berdosanya kita. Itu maksud Alkitab, saudara-saudaraku. Dengan demikian taulah kita betapa berdosanya kita, betapa jahatnya kita, betapa banyaknya kesalahan yang kita lakukan. Dan kalau ini diteruskan, ini kita bicara darah domba, misalnya kita tumpahkan. Konsekuensi ekonomi, tapi ingat dosa bukan urusan ekonomi, tetapi saya mau menunjukkan saja bagaimana konsekuensi-konsekuensi berat. Andai kata tiap dosa harus menjadi korban, tiap korban begitu ya. Maka satu hari kita berdosa berapa kali misalnya, lalu darah domba atau darah burung darah. Tiap hari kita bikin bukan? Kita adalah manusia yang terus-menerus berdosa. Maka bisa dibayangkan dalam satu tahun berapa banyak korban. Dan kalau itu seluruh manusia, maka ternak itu tidak sempat melahirkan dan tidak sempat lagi berkembang biak, sudah habis karena korban dosa. Dan kalau begitu populasi tidak pernah cukup lagi untuk menebus dosa. Karena produktivitas dosa kita lebih besar daripada produktivitas perkembangbiakan hewan yang dibutuhkan. Kan ngeri sekali bukan? Artinya tidak akan pernah ada darah domba yang cukup untuk menolong manusia berdosa. Artinya lagi kalau dipandang dari sudut itu semua betapa berdosanya kita. Nah, kita tahu betapa berdosanya, tahu betapa parahnya dosa dengan matematika angka dulu. Oke, nah PL itu sebetulnya mengajarkan kita pada realita pergumulan kemanusiaan kita. Di dalam tataran keberagamaan kita, tahulah kita betapa mengerikannya sebetulnya akibat dosa yang ada. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya nyawa ganti nyawa. Tidakkah itu menakutkan, saudara-saudaraku, tapi itulah kehidupan. Yang digambarkan PL, yang menggambarkan manusia yang jatuh ke dalam dosa dan harus hidup dengan segala konsekuensi akibat dosa-dosanya. Nah, sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hukum Taurat dengan contoh anak domba dan darah domba tadi mengajarkan kepada kita sebuah realita yang sangat menarik. Itu sebab kenapa di dalam perjanjian lama darah itu dilarang untuk dimakan. Karena darah adalah simbol dari jiwa, simbol dari penebusan dosa. Orang berdosa itu kan mati dengan ditebus, ada yang dapat hidup. Tapi untuk dapat hidup harus ada yang mati. Yang mati apa? Ya dombanya. Sehingga darah itu tidak boleh dimakan. Karena dia menjadi simbol dari kehidupan. Dia dianggap jiwa. Ya. Ini jadi perspektif teologisnya yang kental di sini. Ini bukan soal perspektif medis ini. Ini teologis. Sehingga pemahaman itu harus kita pahami dengan sungguh-sungguh. Sama seperti orang-orang Israel tidak boleh makan bagian paha misalnya. Ya, karena Yakub bergumul ada pahanya yang kemudian membuat dia jadi pincang sehingga bagian paha tidak boleh dimakan. Nah, itu kan teologis, bukan medis. Kalau sekarang kan kita mau makan paha ayam atau paha apapun, makan aja kan. Padahal orang Israel dulu enggak makan dan terus tidak makan karena masih memegang itu. Nah, oleh karena itu, apa-apa yang ada di dalam hukum Taurat sebagai basis daripada sebuah prinsip harus dilihat. Mana yang kemudian muncul menjadi pemahaman teologis, mana yang historis kan begitu ya. Dan kemudian bagaimana yang dalam tataran ajaran agama, tafsir-tafsir para rabi misalnya. Nah, soal mencuci tangan, mencuci kaki, pentahiran ini dan itu, segala macam kan banyak tambahannya. Nah, dari sini, bagaimana kemudian kita melihat ketika Kristus datang, maka dia bilang apa? Aku bukan meniadakan, menghapus Taurat. Jadi jangan bilang Taurat tidak berlaku lah. Tuhan aja gak ngomong begitu kok. Bagaimana ada orang Kristen berani ngomong Taurat tidak berlaku? Tetapi Yesus datang menggenapkan, artinya membuat genap apa yang dikatakan bagian dari Taurat. Sehingga menjadi genaplah Taurat itu. Loh, genapnya bagaimana sih? Nah, contoh darah domba tadi. Ternyata anak domba yang dibutuhkan darahnya untuk korban penebusan dosa dan dilakukan berkali-kali sesuai dengan dosa yang dilakukan, sekarang tidak perlu lagi anak domba. Karena apa? Anak domba Allah sudah datang menggenapi simbol dari anak domba itu. Sehingga yang disebut korban penebusan dosa oleh anak domba tetap berlaku, tapi bukan lagi domba embek. Kan begitu, saudara-saudara. Tapi domba itu adalah Kristus itu. Prinsip itu berlaku, gak bisa enggak. Tapi bukan darah domba lagi. Sehingga, kalau darah domba berkali-kali terus-menerus, darah Kristus adalah darah yang suci satu kali untuk selama-lamanya. Tapi prinsip pengorbanan darah tetap berlaku, digenapi oleh Kristus itu. Nah, jadi dalam penggenapan terjadi itu, ya, maka Tuhan Yesus ketika mengatakan, maka apa yang masuk dalam mulut tidak menajiskan, apa yang keluar dari mulut menajiskan, caci maki dan semuanya, kan begitu kan? Maka tahulah kita, ketika penggenapan itu sudah terjadi, maka pemaknaan darah sebagai jiwa sehingga tidak boleh dimakan, nggak ada lagi, itu sudah digenapi. Bukan dibatalkan, lagi-lagi ingat, karena sudah digenapi di dalam Kristus. Sehingga simbol sudah bergerak menjadi aktual pada Kristus. Sehingga yang dulu simbol sehingga tidak boleh dimakan, sekarang sudah aktual. Tentu tidak terikat pada simbol itu lagi, kan begitu. Ya. Wujud nyatanya itu. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, Kristus sudah menggenapi, Kristus sudah menebusnya. Itu menjadi kebenaran yang tidak terbantah, menjadi kebenaran yang harus dipegang oleh umat. Betapa amat sangat bersyukurnya kita, bagaimana Alkitab bergerak dari Taurat hingga Injil. Sehingga terang benderanglah bagi kita. Tadi seperti saya bilang ukuran tadi, bukan? Andai kata umpama apabila kita hidup dalam PL, lalu ditebus dosa dengan anak domba, bolak-balik sekuai dengan dosa kita, berapa banyak anak dombanya? Berapa banyak korbannya, berapa banyak yang matinya? Kan gak keburu untuk dirapi-rapiin, bukan? Tetapi Tuhan sudah menebus dosa kita, puji Tuhan. Tuhan sudah menolong kita, puji Tuhan. Maka Tuhan yang sudah menolong kita, Tuhan yang sudah memampukan kita, sekarang Tuhan membimbing kita supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya kita hidup dalam berkat-berkat Tuhan itu. Bersyukurlah kita, sehingga tidak perlu lagi ulang berulang kali. Satu kali untuk selama-lamanya oleh darah anak Allah. Nah, jadi ini menjadi menarik, itulah penggenapan itu. Oleh karena itu, disinilah perlunya kita berhati-hati memahami PL dan PB sebagai Alkitab kita. Tetapi kita tidak akan pernah tahu betapa mahalnya darah Yesus Kristus itu kalau kita tidak mengerti konsep yang ada di PL tadi. Berkali-kali, tiap kali berbuat dosa, tiap kali ada korban. Maka tidak akan pernah ada korban yang cukup karena sebelum nanti domba itu beranak pinak lagi, berkembang biak, sudah habis karena terpotong demi dosa kita yang perkembangannya lebih gila daripada perkembangan anak domba itu. Anak domba itu berapa bulan itu baru mengandung. Kita, dosa itu sudah memproduksi terus-menerus secara cepat dalam bilangan hari, jam, menit. Dan itulah kita. Oleh karena itu dengan hitungan matematika, saya sekali lagi aja hitung matematika tadi ya, betapa besarnya pengorbanan Kristus. Tetapi, hitungan itu ternyata tidak berhenti di situ. Karena apa? Upah dosa adalah maut. Kematian. Padahal Kristus mati di atas kayu salib menebus dosa kita, memberi kehidupan. Nah, itu tidak bisa diukur dengan matematika. Itu sudah melebihi, dan itulah kasih karunia. Dan kasih karunia itu bisa kita pahami karena apa? Karena kita adalah manusia yang berdosa, hitam pekat, mati ke neraka. Tapi dikasih oleh Yesus Kristus, Tuhan Allah, disucikannya. Dilayakannya menjadi anak-anaknya dan kita boleh mewarisi surga yang kekal. Haleluya. Puji Tuhan. Alangkah amat sangat indahnya, alangkah amat sangat besarnya kasih Tuhan kepada kita. Patutlah kita bersyukur karenanya. Patutlah kita bersyukur hidup di dalamnya. Patutlah kita hidup memuji-muji namanya. Jadi dari Taurat ke Injil itu menolong kita. Betapa amat sangat bejat dan tidak berpengharapannya kita. Sekarang kita berpengharapan hidup dan kuat. Betapa amat sangat jauhnya kita dari kehendak Tuhan. Tetapi sekarang kita hidup di dalam kasih Tuhan. Betapa menyenangkannya saudara-saudaraku yang kekasih. Inilah yang mestinya harus kita cermati, kita lihat, kita pikirkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memahami itu? Bagaimana kita memikirkan itu? Ya, ini menjadi gambaran yang menarik sekali yang kalau kita pikirkan dalam keseharian kita. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, saudara tidak mungkin bisa mengabaikan Taurat, melupakan Taurat. Karena tidak akan pernah kau tahu bersyukur betapa besarnya kasih Tuhan kalau tidak mengerti Taurat. Karena itu belajari Taurat baik-baik. Bukan untuk berhenti di situ, tapi untuk memahami betapa amat sangat luar biasa dalamnya kasih Kristus. Mungkin saudara bilang gini, saya gak perlu Taurat, saya tahu Kristus sangat bagus. Saya ke neraka, sekarang ke surga. Nanti dulu, dari mana kau tahu kau masuk neraka? Kayak apa itu masuk neraka? Enggak mungkin saudara tahu kalau enggak baca PL, di mana manusia jatuh dalam dosa dan apa akibatnya, bukan? Mana bisa saudara tahu itu? Ya. Jadi tidak mungkin kita mengabaikan dan tidak mungkin kita lari dari yang semestinya di dalam hidup kita, dari keimanan yang benar itu. Bahwa Tuhan yang sudah menolong kita, Tuhan yang sudah membebaskan kita dari dosa-dosa itu. Dan bahwa domba itu berulang kali dikorbankan, tapi Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pikirkanlah itu, camkanlah itu di dalam kehidupan kita. Supaya kita sungguh-sungguh mensyukuri apa yang Tuhan buat. Dan Tuhan Yesus tidak datang untuk meniadakan Taurat, tetapi menggenapinya. Karena itulah wajib bagi semua orang Kristen, belajar secara berimbang. Pelajarilah semua kebenaran, bukan yang kau sukai, tapi utuh. Sehingga dengan demikian kita bisa dapat gambaran yang penuh. Maka apa yang dikatakan di dalam Ibrani tadi? Hukum Taurat itu dikatakan apa? Hanya bayang-bayang, simbol tadi itu. Belum menjadi kenyataan, waktu bayang-bayang itu bergerak jadi kenyataan, sekarang bayang-bayangnya jelas terbentuk. Kan begitu, saudara. Tapi kan waktu orang itu datang, kan saudara gak bisa bilang bayang-bayang gak berlaku. Orang udah nempel jadi orangnya kok. Jadi kalau saya datang, saya jalan misalnya ditimpa matahari dari belakang, saudara udah lihat bayang-bayang saya kan? Nah, waktu saya datang nongol ke depan, bayang-bayangnya gak kelihatan, tapi bukan gak laku, bukan gak ada. Tidak ada karena sudah menyatu dengan saya. Ya. Sehingga kalau saya mundur sedikit lagi, bayang-bayangnya kelihatan lagi. Maju lagi, bayang-bayangnya gak kelihatan lagi. Nah, karena dia sudah menyatu penuh dan menyatu utuh, itu sebab PLPB tidak boleh dipisahkan. Itu sebab tidak boleh dipelajari sepotong. pelajarilah semuanya, pahamilah semuanya, mengertilah semuanya, baru kita tahu. Sama saja itu kalau saudara menerima satu surat dan mau membacanya. Kalau saudara tidak pernah mengerti latar belakang dari surat itu, kenapa ditulis, untuk apa, dan bagaimana, saudara gak bisa ngerti penuh isinya itu. Sebuah surat itu hanya bernilai kalau saudara tahu historinya, sejarah lengkapnya. Kalau mau dilihat cuma serta selembar aja kok itu, cuma tulisan-tulisan aja itu kan begitu kan. Makanya kan kalau ada Pancasila dituliskan dalam kertas pertama, wah itu jadi kertas, apa namanya, kertas mahal itu, kertas langka itu. Ya, kalau orang kolektor berani bayar berapapun itu. Nah, jadi di dalam bagian seperti inilah kita mesti mengerti bagaimana menghargai PLPB itu dalam kesatuan yang utuh, memahaminya, mempelajarinya dengan sungguh-sungguh supaya kita ngerti yang bayang-bayang itu sudah menjadi kenyataan. Karena itu membaca PL, melihat PL, bagaimanapun harus kita lihat pada konteks PL-nya. Tapi ketika kita ada di dunia PB ini dengan konsep nilai PB, kita bisa melihat itu menjadi berbeda dalam aplikasi masa kini, maksudnya apa ya. Nah, itu sebab ketika Tuhan Yesus berkata, kau dengar mata ganti mata, gigi ganti gigi, aku bilang, jangan tampar kanan kasih kiri. Nah kan gak berlaku lagi. Nanti dulu, mata ganti mata, gigi ganti gigi, sudah digenapi dalam kematian Kristus. Dia yang menderita. Karena dia sudah menderita, kau gak boleh berhak menuntut balas. Iya kan, karena penderitaanmu itu sudah ditanggungnya. Bagaimana dia menanggung penderitaanku? Dengan menebus dosamu, dosaku. Sehingga yang masuk ke neraka ini gak jadi lagi. Apalagi kalau cuma matamu diambil, mataku diambil. Kenapa pula kita ribut? Itu loh. Karena itulah kekristenan menggugat, menuntut kita hidup benar-benar seperti apa yang Tuhan mau. Jauh dari skandal dan kemudian bagaimana hidup kita menyenangkan hati Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah harusnya menjadi kerinduan kita, inilah harusnya menjadi pergumulan kita. Sehingga dengan demikian kita bisa lakoni, bisa jalani, dan kita bisa memainkan hidup kita itu dengan sungguh-sungguh seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tidakkah kita rindu hidup kita menjadi hidup yang benar? Tidakkah kita rindu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Inilah yang mesti kita pikirkan, inilah yang kita mesti perhatikan. Renungkan, camkan itu. Sehingga sungguh-sungguh hidup kita menjadi hidup yang berguna. Taurat ke Injil, betapa indahnya. Taurat ke Injil, betapa sempurnanya. Karena itu perhatikanlah dengan utuh. Perhatikanlah dengan sungguh. Pahamilah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan mengurangi sedikit pun dari seluruh isi Alkitab. Tapi juga jangan menambahkannya. Jadi gak perlu kita mengarang-arang kisah, mengarang-arang cerita tentang kehidupan ini. Bukan. Seperti apa yang dikritik oleh Paulus. Dongeng nenek tua itu disebutnya. Filsafat kosong yang gak ada guna. Tapi awas. Jangan juga kita teriak itu tapi tidak cerdas dalam memahami kebenaran. Biarlah ini menjadi pergumulan kita. Biarlah ini kita lakoni. Sehingga dengan demikian kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hidup di dalamnya untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, renungkanlah itu dan taruh di dalam batinmu. Betapa indahnya Alkitab PLPB, Taurat Injil itu. Sehingga dari bayang-bayang kini sudah menjadi kenyataan. Saudara melihat satu keutuhan. Tetapi betapa menyedihkannya kalau saudaranya memahami sepotong. Saudaranya melihat bayang-bayang atau saudara melihat satu yang utuh tanpa pernah mengerti bagaimana bisa seperti itu. Nah ini yang jadi perlu. Pahami semua dengan utuh dan nikmati hidup beriman yang teguh. Maka saya percaya hidup kita akan menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Nah, saudara-saudaraku, ini akan menjadi perlu dalam keseharian kita. Bagaimana kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Selamat merenungkan dan kiranya memahami keutuhan Taurat hingga Injil secara lengkap. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan atas cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Berkati sertai kami, tolong dan pimpin kami supaya terus berjalan di jalan-Mu. Melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, dihidupi olehnya untuk puji hormat bagi nama-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa supaya kebenaran yang utuh PLPB itu mampu kami pahami. Tolonglah